Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali daurah syariah yang diadakan oleh Markas Abdullah bin Zaid Al-Mahmud. Dan alhamdulillah ini adalah pertemuan yang keenam dari daurah ini. Insyaallah taala pembahasan kita khususnya masalah fiqih itu tidak terlalu ini, karena tidak terlalu kita bahas banyak, karena setelah saya lihat pembahasan fiqih itu sama dengan semester awal atau daurah yang pertama, jadi tidak terlalu kita kedepankan karena tidak ada bedanya, tidak jauh beda, cuman bedanya yang ini bahasa Arab, yang dulu bahasa Indonesia. Itu aja. Tidak ada sedikit sekali perbedaannya. Akan tetapi kadang-kadang kita bahas sedikit, khususnya masalah tayamum, karena pernah kita bahas tentang tayamum di daurah pertama. Kita telah membahas tayamum, wudu, semuanya sudah kita bahas. Dan berikutnya kita akan membahas, insyaallah hari ini kita bahas tentang fiqih sedikit saja, yaitu bab tayamum. Kita artikan satu-satu agar faedahnya, yaitu halaman 14. Halaman 14. Bab at-tayamum. Enggak ada. Di situ tidak ada. Oh, loncat. Enggak ada halaman 14. Enggak ada, ya ada. Berarti halaman 17. Enggak ada juga. Berikutnya langsung tentang sholat. Salah, sekarang salah, bab tentang salat. Dilihat pelajaran yang keenam, berarti dilewati saja. As-salah artinya salah, at-tamhid. At-tamhid pendahuluan. aradallahu ta'ala lil muslim. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, arada menghendaki Allah ta'ala, ya Allah ta'ala, lil muslimi, terhadap orang muslim, an yakuna ala silatin, yaitu selalu berhubungan mustamirrah, dengan continue, selalu, wathiqatin bihi, dan senantiasa menggantungkan diri kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala mustamirratin, selalu, wathiqatin, bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wathiqatin bihi sama dengan tawakal ala Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dari seorang muslim agar dia itu senantiasa berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makna istislam, menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian famanahahu shalah ni'matan 'azimah, ni'matan jalilatan wa fursatan 'azimatan. Famanahahu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya, kepada orang muslim, as-shalah. Apa itu as-shalah? Yang mana shalah itu adalah merupakan ni'matun jalilatun, nikmat yang besar, wa fursatun azimatun, dan fursah. Tahu fursah artinya fursah? Kesempatan. Azimah, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk, kalau dia tidak selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minimal setiap sehari semalam berapa? 5 kali berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung, interaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Tapi kadang-kadang kita interaksinya atau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala hampa. Padahal tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan atau memerintahkan untuk sholat 5 waktu setiap sehari semalam agar manusia itu ingat. Dalam sehari semalam tuh minimal ingat dia itu. Memang anjurannya mustamirah, selalu, selalu mengingat Allah SWT, tapi diberi oleh Allah SWT 5 kali agar dia itu apa? Mengingat Allah SWT. Tapi pas sholat juga gak ingat Allah, yang ingat kerjaan, yang ingat ini. Nah, ini perlu kita rubah. Ya, ini. Jadi Allah SWT memberi sholat ini agar manusia itu mengingat Allah SWT, agar tujuan daripada penciptaan Allah SWT atau tujuan Allah SWT menciptakan makhluk ini terpenuhi, yaitu agar beribadah kepada Allah SWT. Kalau memang ini pada dasarnya, pada asalnya manusia itu harus setiap waktunya, bahkan tidak ada waktu sedikit pun kecuali dia harus berhubungan, harus thiqah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqifu fiha, yaqifu berdiri, fiha di dalam salat, al-abdu seorang hamba, baina yadayil khaliq, di depan pencipta, di atau di hadapan sang pencipta, azza wa jalla, maha mulia, maha agung, la idzan mustajiran khashi'an mutadarrian, ya, tunduk menyerahkan diri, khusyuk dan merendah, tadarru', merendah, tunduk, menyerahkan diri, khusyuk. Khusyuk dalam artian sudah dia benar-benar, kalau sholat itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap sang pencipta, sang khalik, tadarruk, merasa rendah, hina, mustajiran, bahwasanya dia itu adalah dituntut untuk menjadi orang yang ya menjadi mustajiran, ijar, tahu ijar, ijar itu di foreign, tahu dari kalimat itu di disewa ya, seakan-akan dia itu memang untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayujibuhu akramal akramin, kemudian dijawab atau dipenuhi oleh yang maha mulia, akramal akramin, yang maha mulia. Wa yamnahahu thawabul musallin, dan diberi pahala orang-orang yang salat. Wa yaj'aluhu fil jannati ma'al anbiya'i was-siddiqin, dan dia itu akan bersama para anbiya dan siddiqin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau diartikan secara telat, wa yaj'aluhu, dan Allah akan menjadikannya, fil jannati, di surga, ma'al anbiya'i, bersama para nabi, was-siddiqin, dan bersama orang-orang yang jujur. Jadi ikhwatal iman rahman wa rahimakumullah, ini faedah yang bisa kita ambil dari pendahuluan ini adalah agar kita itu tahu bahwasanya yang pertama kita harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat itu agar manusia itu berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala minimal berapa? 5 kali dalam sehari semalam. Karena dituntut manusia itu setiap waktunya itu ingat Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dituntut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan membiarkan manusia setelah dia beribadah, dia melaksanakan salat begitu saja, akan tetapi akan diberi pahala yang besar, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia hamba Allah Subhanahu wa taala di surga bersama para nabi dan as-siddiqin. Kemudian yang berikutnya, ta'rifus shalah, pengertian shalah. Ini sebenarnya sudah di ini ya. Pernah ingat antum di daurah pertama ya seperti ini, enggak jauh beda. Lughatan itu secara bahasa ya. Ad-du'a secara bahasa adalah ad-du'a. Syar'an secara istilah ya, menurut istilah adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi. Aqwal jamak dari qaul, artinya apa? Perkataan-perkataan. Wa af'al jamak dari fi'lun ya, yang artinya adalah apa? Perbuatan-perbuatan atau gerakan-gerakan. Makhsusatun, makhsusatun yang ditentukan. Muftatahatun iftah, muftatahun, muftatahatun dimulai atau dibuka. Bitakbiri dengan takbir. Wa mukhtatamatun dan di akhiri bitaslimi dengan salam. Ini gampang, siapa yang bisa mengartikan? Gampang sekali loh, karena saya lihat ada yang sudah mulai bisa mengartikan. Ya, artinya apa? Aqwal ya, ucapan-ucapan atau lafaz-lafaz dan perbuatan atau gerakan-gerakan yang ditentukan, dimulai dengan takbir dan diakhiri atau dikhitami atau diakhiri dengan salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ya, Ini kok ayat 1? Salah tuh. Surah An-Nisa ya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, ini perlu dibenerin nanti. Ya. Innas salata, sesungguhnya salat, kanat. Kanat ini tidak bisa diartikan. Kanat kalau bahasa Jawa ada. Ini tidak bisa diartikan. Innas salata kanat, itu diartikan itu, alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, kitaban mawquta. Kitaban itu wajib, mawqutan ditentukan. Ya. Artinya kitaban kok wajib? Berdasarkan firman Allah SWT juga dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Kutiba. Kutiba itu artinya wajib. Diwajibkan, wajib, dan waktunya ditentukan. Ditentukan waktunya. Mawquta, ditentukan waktunya. Jadi jelas secara bahasa artinya adalah doa, kemudian secara syar'i atau istilah adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bi at-taslim. Ahamiyatus shalah. Ya. Pentingnya salat. Aqadal Islamu ala ahamiyatis shalah. Islam sangat menguatkan atau sangat apa bahasa Indonesianya? Akadal Islam. Islam sangat menguatkan atas atas pentingnya salat. Wa amara bil mudawamati 'alaiha. Dan Islam memerintahkan untuk bil mudawamah, dawam, apa, selalu istiqomah melaksanakan salat, wal iltizamu bi adaiha, dan senantiasa tepat waktu untuk melaksanakannya. Iltizamu bi adaiha, tepat waktu iltizam itu, tepat waktu untuk melaksanakannya. Ala akmali wajhin, dengan cara yang sempurna. Akmali wajhin, dengan cara yang sempurna. Fis sihati wal maradi, ketika dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sakit. Wasafari walhadari, dan ketika safar atau dalam keadaan hadir atau mukim. Walamnu walkhawfi, walamnu walamni walkhawfi, yang benar. Ketika dalam keadaan aman atau dalam keadaan takut, tetap wajib. Wadzalika li'anna shalah, ya, yang demikian itu karena salat itu adalah a'zamu arkanil Islam. Rukun Islam yang paling besar. Ba'da syahadataini, setelah dua kalimat syahadat. Wa miftahu dukhulil jannah, dan pintu kunci untuk masuk syurga. Ini siapa yang bisa mengartikan dari ahamiyatus shalah? Siapa yang mau sedekah? Ayo. Ayo, Pak. Saleh. Antum. Mukim. Okay. kunci masuk syurga. Masya Allah, ya, mumtaz. Kemudian yang kedua, jadi faham semua insya Allah ya. Jadi biar memang saya latih seperti ini untuk belajar sedikit-sedikit memahami bahasa Arab. Prakteknya seperti ini, pelan-pelan, insya Allah ta'ala lama-lama bisa insya Allah. Yang kedua adalah al-imadul azim. Imad artinya itu tiang, al-azim besar, wal asasul kabir dan pondasi yang besar, alladhi yakumu alaihi ad-din, yang tegak di atasnya itu apa? Agama. Pondasinya, tahu pondasi termasuk apanya? Tiangnya. Pondasi dan tiangnya agama itu adalah as-shalah. Kemudian as-shalatu imaduddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kemudian yang ketiga, awwalu ma yuhasabu alaihi al-insan yaumil qiyamah. Awwalu, yang pertama kali, ma, perkara, sesuatu, yuhasabu, yang akan dihisab alaihi al-insan, ya, alaihi itu ma, arti, ma maknanya, enggak usah diartikan. Yang pertama kali dihisab, yang akan dihisabkan kepada manusia pada hari kiamat, yuhasabu itu mabni majhul, perkara yang akan dihisab atas manusia pada hari kiamat. Kemudian berdasarkan hadis yang sahih, awwalu ma yuhasabu bihi 'indal 'abdi yaumil qiyamati as-salah, fa idza salahat salahat jasad saluhal 'amalu kullu, wa idza fasadat fasadal sa'ira 'amalihi, ya, fasadat sa'ira 'amalihi. Kalau amalnya, kalau salatnya bagus, dianggap baguslah amalnya. Kalau amalnya jelek, kalau salatnya jelek, dianggap jeleklah amalnya. Jadi sholat itu kenapa harus dilaksanakan walaupun dalam keadaan khauf? Maksudnya khauf ini apa? Dalam keadaan perang tetap wajib sholat. Cuman pilek flu sedikit, saya flu, sudah enggak sholat, itu hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Sampai dalam keadaan apapun sholat ini gak boleh ditinggalkan. Sampai sakit parah pun tidak boleh ditinggalkan. Karena tujuan seperti yang kita baca tadi, apa? Agar manusia itu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya biar tahu bahwasanya dia itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada ini, walaupun dalam keadaan aman, sakit, sehat, mukim, safar, harus melaksanakan sholat. Walaupun memang kadar-kadarnya sesuai dengan keadaan tertentu. Kalau safar boleh di jamak, boleh di qasar. Kalau dia dalam keadaan sakit boleh sholat sesuai dengan kemampuannya, ya, sesuai dengan kemampuannya. Dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang keempat adalah alamatu sidqil iman, tanda kejujuran iman. Wa syartul intisabi ilal Islam, dan syarat seseorang menisbatkan dirinya kepada Islam. Wa syartun, ya, wa syartul intisab, dan syaratnya berintisab, menyandarkan diri ilal Islam, kepada Islam. Islam, kamu muslim enggak? Muslim, enggak sholat. Nah, itu syaratnya sholat. Iya, sholat kalau hari Jumat saja. Ada yang sholat dari Jumat saja. Masallallahu salam alafiyah. Semoga saja kita senantiasa diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Antara seseorang dan kesyirikan dan kekufuran adalah apa? Meninggalkan sholat. Maksudnya yang membedakan manusia itu melakukan kesyirikan dan kekufuran adalah apa? Meninggalkan sholat. Kayaknya sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya, kalau memang ada yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu sudah jelas atas kekufurannya. Wallahi'adzubillah. Meninggalkan sholat. Kemudian wa mimma yu'akkidu ahamiyatu sholat annahal ibadah al-wahidah allati furudat fis samai bi khitabin mubasharin min rabbil alamin ila khatamil anbiya'i wal mursalin wa hiya ibadatun mutakirriratun yu'addihal muslim khamsa marratin fil yawmi talahufan wa syauqan ila Allah ta'ala bainama yu'addi as-siyamu marratan fil 'am wal hajju marratan fil 'umr. Wa mimma yu'ayyidu, dan hal yang menguatkan ahamiyatus shalah, wa mimma, dan hal sesuatu yu'akkidu yang menguatkan ahamiyatus shalah, pentingnya shalah, annaha sesungguhnya salat itu adalah al-ibadatu ibadah al-wahidah, satu-satunya ibadah. Ya gitu artinya. Al-ibadatu ibadah al-wahidah, satu wahidah. Satu-satunya ibadah allati yang furidat fis samai, yang diwajibkan, furidat yang diwajibkan fis samai di langit, yaitu ketika Rasulullah SAW mi'raj, ya, bisamai bi khitabin mubasharin, dengan khitab atau kalimat langsung, bi khitabin, dengan ungkapan, ungkapan, bi khitab itu ungkapan, mubasharin, langsung, min rabbil alamin, dari Rabb yang menguasai alam semesta, ila khatamil anbiya, kepada nabi akhir zaman, atau kepada nabi terakhir, nabi khitam, wal mursalin, khitamul anbiya il mursalin, pada nabi dan rasul terakhir. Wa hiya, salat itu ibadatun ibadah, mutakarriratun, yang di apa? Mutakarriratun artinya yang diulang-ulang, ya. Yu'addihal muslim, yang dilaksanakan oleh seorang muslim, yu'addiha, yang dilakukan atau didirikan al-muslim oleh orang muslim, khamsa marratin, lima kali, fil yaumi, dalam sehari, semalam, ya, sehari fil yaumi, sehari semalam artinya ini, talahufan wa syauqan. Talahufan di garis bawahi, belum tahu saya artinya. Talahufan. Walau wasyauqan, karena rindu, ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bainama yu'addi siyam marratan fil am, ya. Kalau puasa itu dilakukan setahun sekali, bainama yu'addi, kalau puasa dilakukan, ya, fa'il itu mesti didahulukan ininya ketika memaknai Puasa dilakukan setahun sekali. Wal hajju marratan fil umri, dan haji itu sekali dalam seumur hidup, ya, sekali dalam satu ketika seumur hidup sekali. Mana artinya? Kemudian wa qad tawa'ada Allah, terakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam. Tawa'ada Allah, Allah mengancam. Azza wa jalla. Kullu man taraka. Kulla, yang benar. Kullu man taraka. Setiap orang yang meninggalkan as-shalah, meninggalkan shalah, au tahawunun fi adaiha, atau meremehkan atau malas-malasan di dalam melaksanakannya, bil waili wal halak, diancam dengan apa? Al wail. Wail itu artinya ada kalimat wail itu ada yang mengartikan, sebagian ulama al-mufassirin ada yang mengartikan kehancuran, kebinasaan. Kemudian ada yang mengartikan maknanya well adalah salah satu neraka, nama neraka. Kemudian seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Tafsir Juz Amma, makna well adalah lembah di neraka. Ya, lembah di neraka. Jadi Allah SWT mengancam bagi orang yang meninggalkan sholat dan meremehkan atau tidak melaksanakannya dengan ancaman wail, neraka dan kehancuran dan kebinasaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat kok celaka? Ya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka yang salat mereka itu lalai. Lalai ini artinya dua. Lalai ketika salat itu artinya dua. Yang pertama, lalai tidak melaksanakan salat. Artinya lalai dalam salat itu yang pertama, lalai tidak melaksanakan salat. Maksudnya sudah tahu waktunya tapi tidak mau mengamalkan sholat. Lalai sholat, sudah sama sekali ditinggalkan, tidak melaksanakan sholat sama sekali. Kemudian yang kedua, lalai ketika melaksanakan sholat. Di dalam melaksanakan sholat, ketika dia melaksanakan sholat, dia lupa bahwasanya dirinya itu sedang sholat. Lalai sholat apa? Lupa bacaannya, apa yang saya baca tadi. Seperti itu maksudnya. Kemudian sampai lupa rukuknya. Wah, tadi sudah rukuk apa belum? Nah, seperti itu. Berarti itu sholatnya sholat yang tidak ya, bermutu. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT menganugerahkan kita sholat khusyuk, ya ikhwah sekalian. Subhanallah, dan diingatkan, senantiasa diingatkan oleh Allah SWT. Ya. Kita itu seakan-akan sholat tuh kita itu kadang-kadang kita semuanya menggugurkan kewajiban, dah menggugurkan kewajiban, tidak memikirkan bagaimana sholat ini benar-benar bisa diterima oleh Allah SWT. Tahu pahalanya semuanya, tahu bahwasanya itu wajib, tahu bahwasanya itu adalah tawasul atau interaksi langsung dari interaksi seorang hamba kepada dengan Rabb-nya, faham dia, tapi banyak yang melalaikannya. Itu kita semuanya. Makanya ayo kita jaga ikhwan sekalian sholat kita, biar sholat kita itu benar-benar bermutu dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ikhwan sekalian, kalau ini insyaallah taala kita sambil jalan. Berikutnya tentang tafsir surah At-Takatsur halaman 75. Ada enggak itu? Jangan-jangan enggak ada. Surah At-Takatsur, diingat-ingat itu fikihnya sampai situ aja. At-Takatsur halaman 75. Surah At-Takatsur halaman 75. At-Tamhid, pendahuluan. Surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur, Surah At-Takatsur Makkiyatun, Makkiyatun. Ya. Makkiyah. Surat Makkiyah itu apa? Surat yang diturunkan sebelum hijrah, ya. Wa hiya tatahaddatsu, menerangkan. Surah Takatsur ini membicarakan atau menerangkan anin syighalin nasi, tentang sibuknya manusia, bimughriyatil hayat, dengan kehidupan yang menggiurkan. Mughriyat itu sesuatu yang menggiurkan. Hal-hal yang menggiurkan itu mughriyat. Menjelaskan tentang sibuknya manusia dengan hal-hal yang menggiurkan, dengan kehidupan yang menggiurkan. Wa takalubihim ala jam'i hutamid dunya, dan menampakkan dari menampakkan atas semua peninggalan-peninggalan dunia, ya, peninggalan-peninggalan dunia, menampakkan semua peninggalan, bisa hal-hal yang akan diwariskan, gitu, bisa hal-hal yang akan diwariskan, hutamid dunia, hal-hal yang akan diwariskan di dunia, mobil, rumah, ya. Itu hal-hal yang akan diwariskan di dunia. Bagus apa ketika, ya, mobil model apa kalau sudah meninggal ya enggak dibawa mati, pasti akan diwariskan. Ya. Hatta yaqta' al-mautu 'alaihim mut'atahum, sampai memutus. Hatta yaqta', sampai memutus. Yang memutus dia itu apa? Al-mautu, kematian, alaihim, atas mereka, memutuskan apa, mut'atahum, kesenangan mereka, sampai benar-benar dunia itu, kematian itu akan memutuskan dia dari kesenangan. Mut'ah artinya mut'ah, mut'ah itu ya senang-senang. Ya, senang-senang. Kalau nikah mut'ah berarti nikah senang-senang. Ya, itu mut'ah ini artinya senang-senang. Natamatta' bil jau, kita itu senang-senang dengan jau. Tamattu', ya, natamatta' bil jau. Ya. Wa ya'tihim faj'atan wa baghtatan fayanqulahum minal qusuri ilal qubur. Wa ya'tihim, dan akan datang kepada mereka. Dan kematian itu akan datang kepada mereka faji'atan wa baghtatan, dengan tiba-tiba. Faji'ah, baghtah artinya sama. Dan akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Fayangkulahum, dan akan memindahkan mereka, minal qusuri, dari istana, ilal quburi, menuju ke kuburan, menuju ke kubur. Dan mati itu akan datangnya tiba-tiba. Sebagaimana kata syair, wal mautu ya'ti faj'atan wal qabru sunduqul amal. Ya, mati itu akan datang dengan tiba-tiba, dan kubur itu adalah sunduk. Sunduk itu apa? Sunduk itu apa namanya? Celengan, kotak. kotaknya amal, kata orang Jawa celengan, sunduk celengan. Wal qabru sundukul amal, itu kata syair. Wal mautu ya'ti faja'atan wal qabru sundukul amal. Kemudian wa qad takarrara fi hadhihi surah, fi hadhihi surah, dan telah berulang-ulang di surat ini, az-zajru wal inzaru takhwifan linnas. Az-zajru, kalimat-kalimat pengendalian, wal inzaru dan peringatan, takhwifan sebagai apa? Takhwifan, untuk menakut-nakuti manusia, untuk menakut-nakuti manusia agar dia itu takut kepada Allah SWT, agar dia itu takut akan datangnya kematian. Gak boleh takut dengan mati, ya. Itu termasuk tanda yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, bukan ini akan ya, yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW manusia akan punya harta dan takut kematian. Kalau ini agar manusia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seandainya mati pada waktu itu, kemudian apa yang dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu maksudnya. Ya. Ayat ini wa tanbihan lahum ala khata'ihim. Wa tanbihan, dan sebagai peringatan lahum atas mereka, ala khata'ihim, atas kesalahan mereka, bishtighalihim bilfani' anil baqiyah. Bishtighalihim, dengan kesibukan mereka, bilfani'ah, dengan hal yang akan hilang, dengan yang fana, anil baqiyah, dan meninggalkan yang kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhir, meninggalkan akhirat. Ya. Peringatan kepada manusia, ayat ini, surah At-Takatsur ini, peringatan kepada manusia atas kesalahan mereka. Kesalahan mereka apa? Sibuk dengan dunia, dengan sibuk dengan yang fana dan meninggalkan yang kekal. Sibuk dengan dunia dan meninggalkan atau lalai dengan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin latarawunnal jahim ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Ini yang perlu diperhatikan. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, wawu di dhammah. Enggak boleh dibaca لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. Sering dengar ini. Anak-anak kecil karena mungkin yang ngajarin orang tuanya. Susah dibenerin لَتَرَوُ. La tarawunnal jahim, la tarau, salah ya. Alhaakum, di situ ada al kalimah alhaakum ay syaghalakum. Lihat di bawahnya ma'anil mufradat, biar ini tahu makna daripada kosakata yang ada di dalam surah At-Takatsur. Alhaakum syaghalakum, membuat kamu sibuk. Syaghalakum maknanya syaghalakum. Makanya di sini kalau ini sibuk berarti apa? Masyhul. Kerja apa? Syuhul. Ya. Itu ini. Syuhul. Syuhul wajib. Syuhul pekerjaan, ya, itu bahasa Amiyah, itu sebenarnya enggak, kurang bagus, enggak pas ya. At-takathur maknanya apa? At-tafakhur. Antum kalau sudah tahu maknanya mufradat ini, insyaallah paham semua nih di atas. At-takatsur at-tafakhur bi kathratil auladi wal bi kathratil auladi wal amwal. At-tafakhur berbangga-bangga. Fakhr bil ansab salah satu hal yang tidak ditinggalkan ya. Arbaun min ummati la yatrukun la yatrukuhun. Ada empat perkara yang ada pada umatku dan tidak akan ditinggalkan. Salah satunya apa? Al-fakhru bil ansab. Bangga-bangga dengan nasab. Walaupun dia enggak seperti yang dia bangga-banggakan, dan itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Masail Jahiliyah. Itu tidak akan ditinggalkan oleh arbaun min ummati arbaun empat perkara jahiliyah yang tidak tinggalkan oleh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah al-fakhru bil ansab, bangga-bangga dengan nasab. Walaupun tidak sama dengan nasabnya yang pertama. Oh, bapak saya dulu masya Allah, masya Allah. Lah kamu? Enggak lain. Dulu bangga-bangga nasab siapa saja, apalagi orang Arab. Hatta orang kita bangga, bapak kita dulu gini ya. Sampai sebagian walaupun ya bapak-bapaknya atau nenek moyangnya keturunannya itu bagus, bawahnya tidak bagus, tetap aja tidak bagusnya ini diikuti. Oh, dia itu anaknya macan. Anaknya macan itu tidak akan sama dengan yang lainnya. Tetap diikuti terus walaupun enggak benar. Ya. Wala'iyadzu billah. Itu tidak benar. Ya. Dan itu perkara hal yang biasa dan tidak akan ditinggalkan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang paling dahsyat itu orang Arab. Berbangga-bangga dengan nasab. Nah, di sini at-tafakhur berarti berbangga-bangga bi katsratil aulad. Ini lain ini. Sekarang enggak bangga-bangga. Kalau lihat orang banyak anaknya banyak, diketawain, dihina, diejek. Hebat ya. Hebat tapi ngejek. Ini sebagian tapi. Kalau orang dahulu tuh ini. Ya. Sampai Rasulullah SAW ini lihat ini sebenarnya syar'i. Dan ini anehnya, orang yang punya harta banyak, anaknya semakin sedikit. Kelihatan takut dia itu miskin. Kelihatan takut anaknya nanti tidak punya pekerjaan atau tidak punya ini. Ini hak ini. Kalau antum juga seperti itu dirubah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tazawwaju al-walud al-wadud. Ya, al-walud al-wadud itu apa ya? Artinya itu suka mana? Sentuh dikit apa? Ya, mana itu kalimat ininya. Sampai dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Ini kita yang ini ya. Jadi orang-orang dahulu tuh, ini anehnya orang sekarang. Orang dahulu kalau anaknya banyak, masya Allah itu anak saya. Antum lihat di sini di orang Arab itu fulanan 11, 15. Itu si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Pas habis itu dikenalin, bingung kita. Itu yang mana yang Muhammad, itu yang mana yang Fahad, itu yang mana yang ini. Cari anaknya banyak. Ya. Dan ini sudah zaman akhir sekarang ini, subhanallah. Di akhir zaman ini manusia tingkat ketawakalannya sedikit sekali. Ya, lebih takut dia itu miskin di dunia. Ya, lebih takut miskin di dunia, kemudian bayangannya itu tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu kurang. Seperti itu. Ya, jadi at-takatsur alhaakumut takatsur tafakhur. At-tafakhur bangga bi katsratil auladi wal amwal. Bangga dengan banyaknya anak dan harta. Makanya di dalam ini apalagi anaknya tuh kuliah-kuliah semuanya. Anak saya kuliah di sini, anak saya kuliah sini. Anak saya kalau pintar agama tuh enggak itu disebut. Anak sekolah anak saya tuh jadi dokter. Anak saya sekolahnya gini. Kurang bangga dia kalau anaknya itu hafal Al-Quran, anaknya itu masya Allah ilmu syar'inya mumpuni, ya bangganya anak saya sekolah di Amerika, anak saya sekolah di Australia. Ya Allah, ya. Padahal anak itu jadi perbendaharaan kita, ikhwah. Ya, kalau dia bisa baca Al-Qur'an, enggak ada ininya. Cuman kalau cuman dunia melulu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhlikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya, anaknya di sekolahan gini-gini, akhirnya dia lupa ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, syar'i memperbanyak keturunan. Ya, memperbanyak keturunan itu syar'i, disyariatkan. Kemudian kalla, artinya kalla itu irtada'u, tinggalkan, au kuffu, stop. Au kuffu an hadzal amal, dari perbuatan ini. Kemudian ilmu al-yaqin, yaitu al-ilmu al-mabniyu ala al-haqiqah, pengetahuan yang al-mabniyu, yang dibangun di atas kebenaran atau di atas hakikat. Ilmu al-yaqin itu contohnya, ya, contohnya kematian, kemudian tua, itu ilmu yakin. Itu ilmu yakin, contohnya kematian, ya. Orang tuh walaupun kayak apa, terus adanya surga, neraka, dia akan mati, akan dikubur, ini namanya ilmu yakin karena dilihat. Ya, dilihat benar ininya tuh. Kematian tuh, ya. Kemudian la tarawunnaha 'ainal yaqin. La tarawunnaha, engkau akan melihatnya ru'yatun haqiqiyatun, dengan penglihatan yang hakiki. Tusyahidu, yang akan engkau saksikan, bil 'aini, dengan mata. Bil 'aini, dengan mata. Kemudian an-na'im, at-tamattu' bil malal, bersenang-senang dengan sesuatu yang melezatkan. At-tamattu' bil malal itu an-na'im, min ma'kalin wa mashrabin wa malin wa jahin, ya. Min ma'kalin, dari makanan, minuman, harta, dan kedudukan. Itu na'im. Alhaakumut takatsur, telah melupakan kamu, menyibukkan kamu harta dan anak-anak kamu. Hatta zurtumul maqabil, hatta zurtumul maqabir, sampai engkau telah menziarai atau mendatangi kuburan. Ini diberi peringatan kita itu. Manusia sampai tua kayak apapun, masya Allah, nanti ini kita beli ini aja, kita beli ini buat modal, ini. Ya, astagfirullah. Ya Allah, semoga Allah SWT mengingatkan kita semuanya. Ya, jadi manusia itu kalau sama dunia luar biasa. Ya, sudah tua apapun masih mikir bagaimana nanti, sampai mati kena stroke karena mikir dunia. Ya, kena penyakit stroke bukan memikirkan umat, bukan memikirkan apa-apa, tapi mikir dunia. Apalagi mikir takut nanti anaknya seperti ini. Aduh, kepikiran gimana nanti kalau anak saya miskin, gimana? Itu ya. Itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai engkau itu mengunjungi atau mendatangi kuburan. Kalla saufa ta'lamun, ya. Sungguh engkau akan mengetahuinya. Ta'lamun, engkau akan mengetahuinya. Engkau akan melihat kuburan, engkau akan melihat neraka, engkau akan melihat surga, ya. Summa kalla saufa ta'alamun. Kemudian summa kalla, sungguh kemudian engkau akan melihatnya, akan mengetahuinya. Dalam Al-Qur'anul Karim, kalau ada kalimat yang diulang-ulang, ada beberapa faedah yang dijelaskan oleh para ulama. Contohnya al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, atau apa lagi dalam ini? Ya, al-haqqah, mal haqqah, ya, diulang-ulang. Di sini faedahnya apa? Agar manusia itu sadar. Itu adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalla sawfa ta'lamun, sungguh engkau akan mengetahuinya. Ya, engkau akan mengetahui kubur, engkau akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan mengetahui neraka, pasti itu. Jangan engkau itu sibuk dengan harta dan anak-anak kamu. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, sungguh seandainya engkau itu mengetahui dengan ilmal yaqin. Ya. Seandainya engkau itu mengetahui law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Ya Allah ya. Kalau ada orang yang melihat neraka sekarang ini, ya. Wah, kalau langsung coba masukkan di kubur langsung itu, habis itu hidup lagi. Baru tahu dia. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, langsung ini. La tarawunnal jahim. Sesungguhnya lam itu lamut ta'kid. Terus itu nunnya juga nunun ta'kid. Sama dengan la tattabi'anna. Pasti benar-benar kamu itu akan melihat neraka jahim. Bahkan menemuinya. Ya Allah, melihat neraka jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian engkau akan melihatnya dengan 'ainal yaqin. Benar-benar melihat dengan mata. Kemudian setelah itu tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian akan ditanya. Benar-benar lamnya lam ta'kid lagi, nunnya nun ta'kid lagi. Benar-benar kamu itu akan ditanya yauma idzin, pada waktu itu, anin na'im, tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang hamba. Nikmat ini di sini benarnya banyak sekali, nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat makanan, nikmat ini. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Akan ditanyakan oleh Allah SWT semuanya, ya, kesehatan untuk apa, waktunya untuk apa, hartanya untuk apa, semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan ya. Sampai selesai ini ya, sedikit aja ya, tinggal sedikit aja ini diselesaikan. Dan ini benar ya, karena ada kabar katanya ada yang menerjemahkan, makanya saya buat pelan-pelan ya. Insya Allah ada ya, ada yang ini nanti dibagi-bagikan, katanya diberikan tugas. Nah, ini juga bagus ini, biar latihan ya, biar latihan. Saya tunggu nanti ya, sedikit-sedikit diterjemahin ya. Ada yang bagi-bagi, makanya saya buat pelan-pelan ini karena ada yang menerjemahkan. Bagus, seperti itu bagus. Kemudian makna ijmali. Makna ijmali makna global atau ringkasan maknanya. Makna secara global. Syaghalakum at-tafakhuru bikathratil amwali wal aulad. Membuat kamu sibuk. Nah, gini aja. Jadi kalau mengartikan itu kebanyakan fa'il itu didahulukan. Syaghalakum at-tafakhuru, tafakhur itu fa'il. berbangga-bangga dengan harta, dengan banyaknya harta dan anak, itu menyebabkan atau menyibukkan kamu anis sa'yi, dari berusaha atau bekerja, fi salihil a'mali, untuk bekerja pada atau bekerja untuk amal saleh, untuk bekerja beramal saleh, hatta qaddat a'marukum, sampai habis a'marukum, umur-umur kamu, fi hadzal batili, pada kebatilan ini, famittum, fa itu artinya kemudian bimakna thumma, famittum wa asbahtum min ahlil kubur, kemudian kamu mati dan menjadi penghuni kubur. Ya, kemudian kamu mati dan menjadi penghuni kubur. Kemudian yang kedua, farda'u anfusakum, kendalikanlah diri kamu. Farda'u artinya kendalikanlah, anfusakum diri kamu, anit tashaghuli bihadzal fakhri al-kadzib, dari sibuk bihadzal fakhri, dengan berbangga-bangga ini, kebanggaan yang dusta ini. Fa innakum, sesungguhnya kamu, lau ta'lamuna, seandainya kamu mengetahui, hakikat ma yujlibuhu 'alaikum, yang akan menarik kamu, minasyqaqi, dari minasyqaqi fid dunya, dari kecapean fid dunya, hal yang menyibukkan fid dunya, wa ghadabullahi fil akhirah, dan murka Allah Subhanahu wa taala di akhirat, lam tana'tum an hadha at-takatsur, niscaya kamu akan menghindar dari at-takatsur, niscaya kamu akan menghindar, lam tana'tum, ini ada lam tana'tum, berarti ada ininya, ada huruf syarat, ini jawab dari syarat, syaratnya mana, lau, jawabnya la, lam tana'tum, yang pernah belajar nahmu, an hadza at-takatsuri wa ansaraftum ila amalin ma tasluhu bihi ahwala dunya ahwala dinakum wa dunyakum, dan kamu akan beralih, wa ansaraftum, dan kamu akan beralih, ila amalin, kepada amal, ma tasluhu bihi, yang akan memberi kebaikan, ahwal, tasluhu bi ahwalu dinikum, keadaan, memberi kebaikan kepada keadaan agama kamu, wa dunyakum, dan dunia kamu, wan saraftum, dan kamu akan beralih, ila amalin, kepada amal, ma tasluhu bihi, yang bisa memperbaiki keadaan agama dan dunia kamu. Kalau sedikit-sedikit itu malah muter-muter akhirnya. Yang ketiga, irtada'u, kendalikanlah diri kamu, fa innakum law fakartum, sesungguhnya kamu kalau berpikir, fi aqibati ma antum fihi, akibat yang antum atau yang akibat yang kamu lakukan minal lahwi, dari bermain-main, bittafakhuri, dengan berbangga-bangga, wattakatsur, berbangga-bangga dengan harta dan anak. La'alimtum, niscaya engkau akan mengetahui, annahu, sesungguhnya, wahum batilun wa dhallun, mereka itu adalah batil, wa dhalla zailin, ya, wa dhalla zailun, wa dhalla zailun, semuanya itu akan hancur, wa dhalla zailun, hilang. Wal jadir, dan yang cocok, jadir, jadir itu artinya cocok. Wal jadir bi an yusamma, dinamakan bi an yusamma, dinamakan ilman, dinamakan ilmu, wal yaqinu bil ba'tsi wal jaza, ilmu yakin, yaitu yakin adanya kebangkitan dan hari pembalasan. Wa huwa alladhi yadfa'ukum ila ma yasluhu dhawahirukum basara'irukum, itulah yang menekan kamu kepada kemaslahatan zahir dan batin kamu. Wa yan'a, dan menjauhkan, amma yu'addi ila su'il aqibah, kepada hal yang akan mengakibatkan keburukan. Akibat itu ya akibat, akibat yang buruk, yang buruk. Al-akibah itu akibah, akibat yang buruk. Yang keempat, inna daral azab, sesungguhnya tempat penyiksaan atau neraka, haqqun la raiba fiha, benar adanya, tidak diragukan lagi. Wala tarawunnaha bi ayunikum, dan engkau akan melihatnya dengan apa? Ayunikum, mata kamu, ru'yatan haqiqatan, dengan penglihatan yang benar. Kecepatan enggak? Ya kecepatan. Ini tinggal dikit, tapi enggak selesai-selesai kalau enggak cepat, cepat dikit ya. Dengan ru'yatan haqiqatan, ya, dan ru'yah, dengan penglihatan yang hakiki. Wala tusyahidunaha bihawasikum, dan engkau akan menyaksikan dengan panca indera kamu, hawas, musyahadatan yaqininyatan, dengan persaksian yang yakin, yang jelas, meyakinkan. Faj'alu suwaraha mathilatun fi adhanikum, jadikanlah suwaraha, gambaran-gambaran itu, mathilatun, muncul, fi adhanikum, pada zihn, zihn apa artinya, pada hati kamu, fi adhanikum, la'allaha, semoga, tadfa'ukum, menekan kamu, ila, kepada, ma huwa khairun lakum, pada yang baik untuk kamu. Jadi ini apa? Intinya, sesungguhnya azab akhirat itu hak adanya, dan itu sudah ainul yakin. Ainul yakin maksudnya sudah jelas, orang tuh mau berbuat baik, mau ini apa, pengen dapat pahala dari Allah SWT, ya. Dan ainul yakin. Kemudian sekarang kita ini dianjurkan untuk apa? Yaitu dianjurkan oleh Allah SWT agar memiliki gambaran-gambaran, ya, di dalam hati kamu muncul, ya, memiliki gambaran-gambaran bahwasanya akhirat itu hak, azab Allah SWT itu hak adanya, sehingga kita itu bisa beramal yang lebih baik, lebih banyak dan lebih baik. As'alullaha, yang kelima, yas'alullaha ibadahu yaumal qiyamati an'imid dunya. Allah Ta'ala akan menanyakan hambanya pada hari kiamat tentang nikmat dunia. Kecepatan enggak? Yas'alu bertanya, Allah bertanya kepada hambanya pada hari kiamat, yaumal qiyamah, an'imid dunya, tentang nikmat dunia. Min amwalin, yang ditanya dari harta, wa auladin, dan anak-anak. Aulad jamak dari walad. Wa tayyibatin minar rizq, dari rezeki yang baik. Fa illam yakunu addu huquqallahi fiha, kalau seandainya tidak menunaikan hak-hak Allah, wa amilu bi ahkamihi, dan mengamalkan hukum-hukum Allah, fit tamattu'i biha, ketika menikmatinya, aqabahum ashaddal adzab, Allah akan mengiqabnya, menyiksanya dengan siksaan yang sangat pedih, sangat dahsyat, ya. Jadi apa faedahnya, dari beberapa faedah apa yang bisa kita ambil dari surah At-Takatsur ini? Yang pertama, bahwasanya apa, berbangga-bangganya manusia dengan harta dan anak itu menyebabkan manusia kurang beramal saleh, ya, kurang beramal saleh, ya. Dan at-takatsur, ya, at-takatsur atau berbangga dengan harta dan anak itu akan menghabiskan umur kita, ya, akan menghabiskan umur kita untuk perkara-perkara itu saja, dunia dan harta. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwasanya kesenangan dunia itu adalah kesenangan yang dusta. Kesenangan yang dusta. Dusta. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya, peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah ini agar manusia semakin lama semakin baik. Semakin lama semakin baik. Kemudian terakhir, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Demikian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Insyaallah Ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan saya tunggu yang nerjemah nih, bisa dikirimkan lewat email, ya, nanti insyaallah Ta'ala akan saya koreksi dan bisa dimanfaatkan kepada yang lain, ya, bisa buat kenang-kenangan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.